Qala al-musannif rahimahullah wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna alladhi siqat lahu wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biya kanut kilau hasbi wa kafa. Enggak pernah enggak lihat Abu Nasr dari pagi ini kemana nih? Satu bar sendiri ya. Sama? Abu oh, yang kecil itu. Oh ya. Yang qasimul khabaru mau minta sama Ibrahim. Kasih tahu Afnan. Enggak maksudnya apa namanya? Izin enggak ya? Nah ini kan bentuk sifat amanah yang kita harus anukan. Enggak ada toh bentuk remet-remet kali gini. Iya. Yang qasimul khabar ila mufradin wa jumlatin. Khabar itu terbagi menjadi dua. Ada mufradin, ada jumlatin. Ada khabar bentuknya dua, mufrad sama jumlah. Mufradin wa jumlatin. Khabar itu bentuknya mufrad dan jumlah. Wa sayatil kalamu alal mufrad. Nah, dan akan datang pembahasan insyaallah pada mufrad. Jadi insyaallah bentuk kayak gimana. Wa amal jumlatu adapun kalau khabarnya jumlah, fa imma an takuna hiyal mubtada, bisa jadi khobarnya itu adalah kemana dengan mubtada, aula atau katiga. Ini lewat gak ini kemarin? Di kotor lewat ya? Ini lewat di kotor ya? Sagani ya? Ya Sagani ya? Ingat gak? Pas apa nih Sagani? Kapan nih? Sehari yang lalu atau dua hari yang lalu? Rabit ya? Iya. Mana nih ingat? Mubtadanya itu, mubtada yang kedua ini ya, khobarnya ini, itu semakna dengan mubtada ya, semakna dengan atau tidak. Fa illam takun hiyal mubtada fil makna, maka jikalau khabarnya ini tidak berbentuk mubtada semakna, tidak berbentuk mubtada semakna, fala budda fiha min rabitin. Fala budda fiha min rabitin, maka harus di situ ada rabit. Yarbituha bil mubtada, yang harus dirobet dengan mubtada, harus dirobet, harus di dalamnya ada robet yang merobet dia dengan mubtada, itu harus ada. Lihat ini wa hadza ma'na qawli hawiyatan ma'na ladzi sikat ay robet, apa robetnya? Imma dhamir, ada kalanya dhamir yarji'u ilal mubtada, kembali ke mubtada. Akhirnya nahu zaidun qama abu, ain dhamir abuhu. Wa qad yakunu dhamir muqaddara, kadang-kadang dhamirnya itu muqaddar, kayak zaidun qama, dhamir muqaddar. Nahu asamnu manwa manawahin bidirhamin, at-takdir manawahin minhu, ini muqaddar minhunya. Jadi manawahin astamanu manawahin bidirman, manawahin khobarnya bidirhamin mubtadanya, jumlah toh apa namanya anunya minhunya, manawahin minhu ba'di ba'da'ida au isyara atau isyara ilal mubtada ka qawli ta'ala walibatu taqwa dhalika khair fi qira'ati man rafa libas. Baik, qira'ah yang merofakan libas itu mubtada, berarti ada yang tidak membaca rofa wali basu itu. Fikirah iman rofa alibas, ada yang membaca libas itu mampu. Atau qrarul mubtada'i bilafzi, atau terulang-ulangnya mubtada' dengan lafadznya. Wa aktsaru ma yakun fi mawadi tafkhim, kebanyakan terjadi terulang-ulang ini mubtada' ini di tempat-tempat tafkhim yang mengerikan, yang menghiburkan. Kakauli ta'ala al-haqatu mal-haqah, ini mawzi' tafkhim, mawzi' yang menghiburkan. Al-qari'atu mal-qari'ah, ini kebanyakan seperti itu. Waqad istamalu fi ghairiha, kadang-kadang dipakai bukan pada tempat at-tafkhim, kadang-kadang. Kakaulika Zaidun ma Zaidun, Zaidun ma Zaid, Zaidun ma Zaid. Ah, ini jelaslah Zaid ma Zaid. Ini adalah takrar mubtada dengan lafadznya. Yang nomor terusnya au umumun yadkhul tahta mubtada umum yang masuk di bawahnya mubtada. Nahu Zaidun ni'mal rajul ar-rajul. Zaidun ni'mal ar-rajul. Ini sudah lewat di qatar. Wa in kanatil jumlatu waqi'atu khabaron hiyal mubtada fil makna. Jikalau jumlah yang jatuh sebagai khabar dia adalah mubtada semakna, lam tahtaj ila rabit ga butuh rabit. Wa hadza ma'na qawli wa in lam ta'wil akhirnya. Wa in takunil jua wa in takunil jumlah ya al mubtada fil ma'na iktafa bi al ma'nanya. Jikalau mubtada, jikalau jumlah kepada mubtada itu semakna, itu sama, iktafa bi al rabit, mencukupi dengannya, enggak usah pakai rabit. Kakaulika nutki Allahu hasbi, Allah hasbi wa nutki. Ya enggak? Nutki mubtada, Allahu khabar, Allah mubtada tsani, hasbi adalah khabarnya. Jumlah Allah hasbi adalah khabar. Ini enggak ada rabit. Limadha? Li'anna huwa hasbi, li'anna Allahu hasbi huwa nutki. Ngerti enggak? Jumlah Allahu hasbi huwa makna mubtada, li'anna nutki huwa Allahu hasbi. Allah hasbi huwa nutki. Falutki mubtada'un awal wal ismu karim mubtada'un tsani wa hasbi khabar al-mubtada'un tsani wal mubtada'un tsani wa khabaru khabar anil mubtada' al-awwal. Limadha? Wastaghna 'anil rabit li'anna qawlaka Allah hasbi huwa ma'na nutki. Ngerti ya kawan? Wa kadzalika qawli la ilaha illallah. Qawli ma huwa qawli la ilaha illallah wa qawli. Seperti kul wallahu apa kemarin? Kul huwa Allahu, huwa Allahu ahad. Allah huwa mubtada, huwa adalah Allahu ahad. Allah adalah huwa. Jadi enggak butuh rabit. Ngerti insyaallah kawan? Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, shallu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.